Iya. Apakah dengan langsung ada si pihak penjual, iya, memberi barang, si pembeli langsung memberi uang, atau mutarakhian, tidak langsung, salah satunya menunda, iya, pemberian barangnya. Lianna Allah Ta'ala lam yurid an yata'abbalana bi alfadhin mu'ayyana. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menginginkan, iya, kita beribadah dengan lafaz-lafaz tertentu, iya, dan tidak lengas, jual beli itu harus dengan lafaz tertentu. Wa innamal qasdu ad-dalalah ala makna. Wa bi ayyi lafzin dalla alai hasal maksud. Iya, ini kesimpulannya. Dengan lafaz apapun, dengan kalimat apapun yang menunjukkan adanya jual beli, maka telah tercapai yang diinginkan, iya, yaitu jual beli. Tidak ada lafaz yang khusus, semua lafaz yang dianggap oleh manusia sebagai bentuk jual beli, maka teranggap dalam syariat itu adalah jual beli. Tentu dengan syarat-syarat yang kita baca nanti, ya, apa itu syarat-syarat sah jual beli. Wallahu a'lam bishawab.